كوّر ليلة على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار، أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم على تعاقب الأسر. أما بعد، الحمد لله، يعني مجلس yang pertama dari majlis Alfiyah ibnu Malik. Insyaallah kita bacakan ya asyarahu al-muyassar ala Alfiyati ibni Malik fil nahwi wa sarfi karya Dr. Abdul Aziz Al-Harbi. Ini belum lama beliau bikin majlis samanya nih, majlis sama Alfiyah bersanad. Tapi wallah alam ya, sampai sekarang sanadnya belum dikirim. Sebenarnya ikut sebenarnya. Ikut waktu itu. Tapi wallah alam apa gimana dikirimnya, tapi ada email ini ya. Beliau memang doktor fi an-nahwi, dan syarah ini syarah yang ringkas supaya apa? Supaya ya bisa selesai pertama, dan kita dapat ya inti makna dari Alfiyah ibnu Malik. Gimana nih? Pokoknya apalan gak nih? Kan alam pertama dari Nusat Muka Dimadun. Hah? Apanya? Muka kan ada Muka Dimadun Malik. Ya, Muhammadun ibnu Maliki. Hah? Coba deh. Kalau lupa diingetin aja. Bareng-bareng. Hah? Bareng-bareng. Boleh juga bareng-bareng. Bareng-bareng. Hah? Tauhidin terus bareng-bareng. Oh iya, bisa. Bismillah, qala al-muallif. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki, ahmadu rabbillaha khaira maliki. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki, ahmadu rabbillaha khaira maliki. Musalliyan 'ala an-nabiyyil Mustafa wa alihi al-mustakmilin syarafa. Musalliyan 'ala an-nabiyyil Mustafa wa alihi al-mustakmilin syarafa. وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية. وأستعين الله في ألفية مقاصد نحوي بها محوية. تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. تقرب الأقصى باللفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز. فائقة ألفية وتقتضي رضا بغير سخط. فائقة ألفية تبني معطي وتقتضي رضا بغير سخط. فائقة ألفية تبني معطي. وهو بالسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. وهو بالسبق حائز تفضيلا مستوجب مستوجب مستوجب ثنائي الجميلة. والله يقضي بهبات وافرة لولاه في درجات الآخرة. والله يقضي بهبات وافرة. أطب أطب ها؟ أطب قد يبدو. أبا؟ ini هنا ada itu tambahan. Apa itu tambahannya؟ أطب قد يبدو. ها؟ itu enggak ada. أطب قد يبدو أمام الوقت tamamal itu sambil di nusor alfian ya enggak ada. Hah? Di mayoritas nusor enggak ada. Di mayoritas suruh juga enggak ada. Enggak ada itu kan? Enggak ada. Kalau saya Abdullah Fauzan di dari Nusalik, beliau kami mantu katanya ada 7. Di sini kalau dengan yang Abdul jadi 8 dia. Enggak ada, mau kita baca kalau Syekh ini enggak ada juga. Baru ini boleh dapat sangat kaya ya. Wow. Itu kan kemarin seorang sempat dia. Hah? Ada juga enggak? Enggak, beliau enggak pakai yang nuskoh ini. Pakai nuskoh yang lain. Yang ditahkik yang Syekh yang tahkik bukan beliau, Syekh Al-Uyuni. Oh, Sulaiman Al-Uyuni. Iya, Sulaiman Al-Uyuni enggak ada juga apa sih. Enggak ada, dapat dari mana ya? Hah? Enggak ada juga ini. Terus وَالطَّلُّ قَدْ يَبْدُو أَمَامَ الْوَابِلِ وَالْفَضْلُ لِلْوَابِلِ لَا لِلْطَلِّ وَالطَّلُّ قَدْ يَبْدُو أَمَامَ الْوَابِلِ وَالْفَضْلُ وَالطَّلُّ قَدْ يَبْدُو أَمَامَ الْوَابِلِ وَالْفَضْلُ لِلْوَابِلِ لَا لِلْطَلِّ وَالطَّلُّ قَدْ يَبْدُو أَمَامَ الْوَابِلِ وَالْفَضْلُ لِلْوَابِلِ لَا لِلْطَلِّ وَاللَّهُ يَقْضِي بِهِبَاتٍ وَافِرَةٍ لولاه في درجات الآخرة. والله يقضي بهبات وافرة لولاه في درجات الآخرة. لنجد بجاء إذن يا Fadl Agus gitu. Hah? Pacarnya. Hatinya. Hah? Enggak diartiin boleh deh insyaallah. Ya awal. Mukadimah ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'du. Taib ya, tadi matannya udah, sekarang kita coba lihat syarahnya ya. Qala Ibnu Maliki, Qala Ibnu Malikin rahimahullahu, Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki, Ahmadu Rabbillah khairu maliki, musalliyan 'alan Nabiyil Mustafa. Di riwayat yang lain musalliyan 'alar Rasuli, ya. Musalliyan 'alar Rasulil Mustafa. Wa alihil mustaqmilina syarafa. Di riwayat yang lain wa alihil mustaqmilina syurafa. Ada yang syarafa, ada yang syurafa ya. Sifat ya. Ya, yang syarafa dia jadi maf'ulun bihi, yang syurafa dia jadi na'at sani dari wa alihi ya. Arafal mu'alifu bi nafsihi inda syuru'ihi bi manzumatihi muftatihan bihamdillahi wassalati wassalami ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ini gak usah dijelasin kan ya? Dibaca doang kan ya? Iya. Wa ibn malikin huwa Muhammad ibn Abdillahi ibn malikin at-ta'i nisbatan al-jayyani nash'atan al-andalusi ikliman ad-dimashqi daratan wa wafatan. Situmi'ah isnain wa sab'in wa huwa ibnu khumsah wa sab'ina aman. Imamun min a'immatil arabiyyati lahu fin nahwi kutubun jalilatun muharraratun wa sahibu tajdidin. Wa lahu ma'rifatun bil qiraati wa min ashari kutubihi at-tashilu wal alfiyatu wal kafiyatu. Wa huwa mimman yarul ihtijaja bil hadisi fil lugati. Wat ta'biru bil madi fi qala li ifadati tahaqquqil wuqu'i wa mithluhu ata amrullahi wa ka qaulika ja'al mataru wa huwa lam ya'ti istibsyaran wa hamdullahi wasfuhu bil mahamidi lahu wa dzikruhu bi sifatil kamali wal ifdoli wal alu Muhammadun kan bil madi. Oh, di sini berarti li tahaqqiqul wuqu, yakni qolanya bermakna lil mustaqbal ya. Lil mustaqbal. Ya. Kalau session kita beliau jelasin qolanya itu ihtimal fiil madhi, dia udah buat dulu. Sulbul alfiahnya sudah mengarang, baru setelah selesai sulbul alfiah baru dikatakan gambaran singkat tentang ya. Mukaddimah. Jadi jadi maksudnya kenapa? Enggak, jadi maksud beliau tuh, jadi matannya apa, alfiahnya udah selesai, mukadimahnya kasih paling akhir. Walaupun disimpan di taro, tapi disusunnya di belakang. Di syarah Zaini Dahlan juga disebutkan seperti itu ya. Kemudian wal alu inda iktironihi bil ashabi yuradu bihi maknan khasun wa huwa qarabatuhu al mu'minuna al adnauna. Wa idza infarada kana ma'nahu bihasabi maqsudil mutakallimi li'annahu yutlaqu 'ala ashabihi wa 'ala atba'ihi wa syurafa bidomishini jam'u syarifin au ya syaraf bil fathi wa huwa al aula wa inama istakmalu syarafa bil islami wa astainullaha fi alfiyah maqsidun nahwi biha mahwiya tuqaribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi atlubul auna maksudnya adalah atlubul auna minallahi almu'ini fi nazmi alfi baitin ishtamalat ala maqasidin nahwi wa jumalihi tuqaribu ba'idaha bi'ibaratin mujazatin wa tabsutul ato'a biwa'din najizin wa taqtadiridun bigoyri sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti tatlubul hukma birrida 'alaiha wa 'ala nadhimiha bila sukhtin wa ghadabin fil halillati faqat alfiyati alfiyata zaini Zainuddin Zakaria Yahya bin Mu'ti Az-Zawawi wa manzumatuhu masyhuratun tadullu ala tamakkunihi wa husni qarihatihi. Kenapa? Mau jual? Aneh di rumah, aneh ada. Di rumah ada, hah? Ada di teman, 40.000. Jadi kalau Alfiyah ibnu Malik itu pakai kola kan, kalau ibnu Muti pakai yakulu dia, yakulu Robi dan seterusnya. Ini di rumah ada. Jadi ya kalau lihat di syarah Zaini Dahlan, memang yang pertama kali bikin Alfiyah itu kan ibnu Muti ya. Kemudian Ibnu Malik bikin, Ibnu Malik mengatakan Fa'ikotan Alfiyat Abni Mu'ti. Kemudian datang Asyuti bikin Alfiyah juga Fa'ikotan Alfiyat Abni Maliki, gitu ya. Kemudian datang ya, kemudian datang apa? Ada satu lagi Fa'ikotan Alfiyat Asyuti, gitu ya. Al-Zuri kan. Jadi memang gitu ya. Hah? Yang ba'da Ibnu Malik. Setelah Ibnu Malik Alfiyah Asyuti memang apa? Jadi dia sama 1000 bait juga, cuman dia mengatakan seluruh isi Alfiyah Ibnu Malik diringkas jadi sekitar 700 bait. Kemudian sisanya yang tidak ada di Ibnu Malik ditambahkan oleh Imam Asyuti. Jadi memang bisa dikatakan Alfiyah Asyuti lebih lengkap lah. Ya biasalah ulama mah kayak gitulah kerjaannya. Fa'ikotan Alfiyah Ibnu Malik, Fa'ikotan Alfiyah Asyuti. Tapi memang maksudnya dari Fako ya Fuku, Fauk di atas. Maksudnya Alfiyah saya lebih unggul dari Alfiyah Ibnu Muti. Kemudian Imam Asyuti bikin Alfiyah mengatakan Alfiyah saya lebih unggul dari Ibnu Malik. Kemudian Al-Ujhuri bikin Alfiyah lagi, Alfiyah saya lebih unggul dari Asyuti. Saling ya wajar ulama. Bukan gitu. Anda enggak tahu yang Alfiyah itu ya. Tapi kalau ada Ibnu Malik kan bohong bisa bin Aizah. Ya. Nah, jadi walaupun dia ngerasa tinggi tapi setelah itu dijelaskan kan. Ya walaupun jadi yang satu menunjukkan kepercayaan diri yang tapi di setelahnya di apa setelah mengatakan Pak Ikotan Ilfiyat Ibnu Mu'ti langsung di situ disebutkan keutamaan Ibnu Mu'ti juga di bawahnya. Bahkan di apa di Dalilus Salik disebutkan keutamaan Ibnu Mu'ti daripada Ibnu Malik itu apa aja dan seterusnya. Abdullah Solih Fauzan, Abdullah bin Solih Fauzan. Itu yang kalau ke Al-Wadi kitabnya habis terus. Ke Al-Wadi dari Salik ada enggak? Ada enggak? Ini kan Halaqoh Alfiyah kan pakai dari Lu Salik dengan dua jilid karena apa dari Ibnu Jauzi mahal banget. Gitu ya. Terus kenapa? Dari Salik. Ah, masalahnya bukunya jarang. Iya. Di Al-Wadi juga udah berapa kali aneh nanya nggak ada terus gitu kan. Dan kalau mau pakai itu aneh nembaknya ke siapa lagi ini ntar. Gitu ya. Kemudian tapi kalau misalkan memang pengen lihat kayak gimana sih Alfiyah Ibnu Mu'ti itu mungkin nanti pertemuan berikutnya aneh bawa deh. Alfiyah Ibnu Mu'ti seperti apa, Alfiyah Asyuti seperti apa gitu kan nanti aneh bawa deh. Matanya? Dijual. Kenapa? Dijual. Ada yang jual, aneh beli, bukan aneh yang jual. Habis kan? Dengan Alfiyah Ibnu Malik dulu lah. Iya. Alfiyah Ibnu Malik dulu lah. Kalau mau Alfiyah Ibnu Malik dulu, baru ke yang aslinya sebelum di Kulasoh itu kan, yang Kafiyah Syafiyahnya. Gak terlalu terkenal kok Alfiyah Ibnu Muti itu dengan Alfiyah Syuti itu gak terlalu banyak dipakai. Kita pakainya yang ini aja. Kemudian wasukhtu bidomisini wa iskanil ha sukh ya. Wa bi fathihi ma sakhat wa kadzalikal wuldu wal kuflu wal urbu wal ujmu wal bukhlu. Berarti ya sukhtu sakhat wuldu walad kuflu qafal urbu arab ujmu ajam ya. Kemudian bukhlu bakhal gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dan sebetulnya Syekh Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi ini beliau punya apa ya, dia memang punya situsnya itu apa semacam fatwa lugoh gitu ya. Iya, beliau ada majelis tuh. Ada ini ya. Dan itu dan hasil dari fatwa-fatwa lugohnya itu dibukuin. Aneh kemarin baru beli bukunya. Bagus banget. Fatwa-fatwa lugohnya kemarin baru aneh publis di Facebook baru satu fatwa aja. Kalau enggak salah sebenarnya sekarang udah profesor. Dan beliau zuhiri loh. Dan beliau zuhiri loh. Langsung zuhiri. Iya, zuhiri loh mantapnya. Enggak, maksudnya mazhabnya secara fikih, zahiri. Mazhabnya zahiri. Kalau enggak salah dikasih tahu sama siapa ya? Sama Bib Maulana Laeda kalau enggak salah. Mana barusan tuh? Wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana ia jamila wa huwa Ibnu Mu'ti bisababi sabkihi wa taqaddumihi yahuzu tafdila wa yastahiqu sana al jamil alaihi. Wal haqiqatu anal fadla lil afdal. Ya, taqaddama au ta'akhkhara gitu katanya ya. Wa kama qila sebagaimana dikatakan. Nah ini kayaknya wakamakila di sini kayaknya bukan bagian dari Alfiah deh, ya enggak? Hah? Wakamakila ya enggak? Bukan ya? Ya tapi kok cetakannya tebal? Iya, matanya ditebelin ya. Atil luqad yabdu ama malwabli wal fadlu lil wabili lalit tolli. Iya bukan ya ya. Iya kalau kamakila kan berarti dia istishhad ya enggak? Dia kan ngambil istishhad dari matan yang lain. Harusnya ini harusnya ya, dikasih ini dong. Iya, harusnya dikasih aja, kasih fasilah gitu pembeda ya. Aduh, ai bau kopi ai. Wallahu yaqdi bi hibatin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Ini kalau baca syarahnya nih bait yang terakhir mukadimah ini banyak yang kurang setuju loh. Ini kayaknya mazhabnya ketukan gimana sih? Kenapa? Taktiknya sih kurang ini ya. Enggak, udah pas kok ini. Ini kan barnya. Jadi yang membedakan apa di antara kelebihan syarah Ibnu Malik dibandingkan dengan syarah Ibnu Mu'ti itu, kalau Ibnu Malik baharnya satu, kalau baharnya rojaz ya. Kalau Ibnu Mu'ti itu baharnya dua katanya. Sari dengan rojaz kalau enggak salah. Dan kenapa yang baharnya yang baharnya satu lebih unggul? Karena lebih nadanya satu berarti, okay. Jadi lebih gampang untuk dihafal. Ya. Kemudian, nah ini yang wallahu yaqdi bihibatin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Banyak syuroh itu yang mengkritisi bait yang ini ya. Karena menurut para syuroh, ya, seperti misalkan di Hasyiah Hudori. Ya, Hasyiah Hudori ala Sarai Ibnu Aqil ya. Beliau mengatakan harusnya ya wallahu yaqdi bihibatin jammah li walahu walisairil ummah gitu. Ya, harusnya ya ini saran dari para syuroh. Jadi para syuroh ini kan hanya di sini nih. Li walahu fi darajatil akhirah. Jadi bagi saya dan bagi dia. Tapi umat itu enggak diajak gitu ya. Yang namanya ngedoain kan harusnya kan ke seluruh umat gitu ya. Makanya beberapa syuroh itu menyarankan alangkah bagusnya gitu kan kalau beliau mengatakan li walahu walisairil ummah gitu ya. Wallahu yahkumu bi'ataya wa minahin katsiratin li walahu fi manazilil jannati fil akhirati wa bada bi nafsihi fi du'ai li annahu al aslu wala isara fid dini. Tuh tidak ada isar katanya Mas Manto ya. Jadi ya antum dulu gitu ya. Nikah dua antum dulu gitu ya. Nikah itu ibadah ya. Jadi jangan dorong-dorongan ya. Wali wurudil athari fi dzalika dan dikarenakan ada athar katanya yang seperti itu. Oke ya. Kita kan enggak ngejar, kita kan ngejar cepet ya biar cepet selesai kan ya. Ya. Al-Kalam. Ini kalau judulnya asli dari Malik ya, Imam Ibnu Malik apa? Bukan ya? Apa? Judul fasalnya Al-Kalam wa ta'alukum itu. Kurang tahu lah, tapi ya bisa cek dan sekalian. Ya. Al-Kalam wa ta'alukum minhu. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu 'am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am wa'iduhu kalimatun qawlu 'am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jari wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bil jari wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Siwahuma al-harfu ka hal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam ka yasham. Siwahuma al-harfu ka hal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam ka yasham. Wa madhi al-af'ali bit tamiz wa sim bin nun fi'l al-amri in amrun fuhim. Wa madhi al-af'ali bit tamiz wa sim bin nun fi'l al-amri in amrun fuhim. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وهي هل. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وهي هل. طيب ya sekarang kita bab yang baru mulai ke ini ya al-kalamu wa ma yata'allafu minhu ya. Hampir di beberapa kitab, bukan hanya di matan Alfiyah aja ya, selalu judulnya itu Al-Kalamu wa ma yata'allafu minhu ya. Yata'allafu, kadang judulnya aja syarah tuh suka disebutkan ya, beberapa syarah tuh, ini domir huwanya kemana, domir huwanya kemana ya. Yata'allafu di situ domir huwa, huwanya itu kembali ke Al-Kalam. Minhu, ha di situ domir ha, itu kembalinya ke ma. Seakan-akan al-kalamu wa ma yata'allaful kalamu min ma, gitu katanya ya. Kalam dan apa-apa yang kalam tersusun darinya. Kemudian perbedaan di Alfiyah itu dimulainya itu dengan kalam ya. Jadi dimulainya dari satuan yang paling besar dulu kan, tidak dari kata ya. Anda mah enggak minum kopi? Jangan, nggak usah dibikinin. Nanti atau teteh-teteh, ya, teh aja. Oh iya, udah astagfirullah. Tapi dia, saya nih dikirim ke dokter Pariana ngamuk ya. Gitu ya. Nah di beberapa kitab ada yang dimulai dengan yang paling terkecil, ya, mulai dari huruf, gitu kan. Huruful mabani kemudian naik jadi kala jadi kalimah kemudian naik jadi kalam. Tapi kalau di sini di Alfiyah itu dimulainya dari kalam. Kenapa? Karena katanya ya takhotub ya kemudian tafahum itu dengan melalui perantaraan kalam. Kalamuna lafdun mufidun kastakim, kalam menurut kami adalah lafad kemudian mufid. Udah segitu ya, berbeda dengan di Jurumiyah ya. Kalau di Jurumiyah kan sampai 4 ya. Al-kalamu wa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i sampai 4. Kalau di sini cuma 2. Lafdun mufid aja. Murakkab di sini enggak disebutkan, bil wad'i di sini enggak disebutkan. Kenapa? Mencakup semua. Kenapa? Karena istakim. Nah, contohnya seperti istakim. Ya. Lafdun di situ maksudnya adalah malfuz ya. Jadi dia walaupun masdar tapi maknanya adalah maf'ul ya. Lafadzah itu artinya toroha ya, melemparkan ya. Jadi lafdun itu artinya adalah apa-apa yang dilemparkan oleh mulut itulah lafad. Kalau menurut kami di sini tentu saja ulama nahu ya, bukan menurut ulama lugoh. Karena kalau menurut ulama nahu, kalam itu ya seperti ini. Tapi kalau menurut ulama lugoh, isyarat pun dimasukkan ke dalam kalam. Ngangguk-ngangguk gitu. Kamu sudah makan? Itu tuh kalam menurut ulama lugoh. Kalam menurut ulama nahu adalah lafad, kemudian mufid. Contoh lafad yang mufid itu apa? Istakim, ya, istiqomahlah atau luruslah. Wasmun wa fi'lun summa harfun al-kalim. Jadi al-kalim, jadi seakan-akan mengatakan al-kalimu ismun wa fi'lun wa harfun gitu ya. Summa di situ artinya adalah ada yang memaknai summa di situ tuh. Ada yang menerjemahkan summa itu sama dengan wa di situ. Jadi seakan-akan wasmun wa fi'lun wa harfun. Tapi di situ menggunakan summa. Kemudian kenapa menggunakan summa? Karena memang huruf itu derajatnya sebetulnya enggak sederajat dengan isim dan fi'il ya. Kalau isim dan fi'il kan di definisinya itu kan kalimatun dalat 'ala ma'nan fi nafsiha. Ya. Kemudian kalau huruf kalimatun dalat ala maknan fi goiriha. Jadi huruf memang tidak ada artinya. Kalau isim dengan fi'il itu sudah ada artinya. tanpa harus butuh kata yang lain, dia sudah ada artinya. Tapi kalau huruf, sebetulnya misalkan kalau aneh tanya nih, kalau misalkan aneh nanya ke Mas Manto, Mas Manto, min artinya apa? Nah, enggak ada dia. Tapi kalau min al-masjid baru muncul artinya. Nah, tapi kalau baitun artinya apa? Rumah. Doroba artinya apa? Memukul. Nah, ya, isim fi'il huruf 3. Jadi yang dilihat di sini ya. Jadi yang dilihat di sini dulu Anda memahaminya. Kalau ketiganya terkumpul, ada isim, ada fi'il, ada huruf, maka itu adalah kalim. Ternyata yang dilihat itu bukan ketiganya untuk disebut kalim, yang dilihat itu bukan ketiganya harus ngumpul ya, tapi kuantitasnya 3. Jadi kalim itu 3 ke atas ya, kalau kalam 2 ke atas ya. Kemudian wahiduhu kalimatun, kalau 1 berarti kalimah. Kalau banyak kalim, 1 kalimah. Ya sama seperti labinun, labinah. Labinun, labinah, labinun itu batako ya. Ini yang disebut dengan ismul jinsil jam'i ya. Kalau 1 berarti kalimah. Kalimah ini cara ngucapinnya ada 3 ya. Kalimah, kalmatun dengan kilmatun. Makanya kita sering mendengar ya, mad wajib mustaqal kilmi atau kalimi ya. Kemudian wahiduhu kalimatun wal qawlu am, sedangkan qawl itu lebih umum lagi. Wakil matun biha kalamun qad yu'am, dan kilma ya qad yu'am bihal kalamu, terkadang dimaksudkan dengan kilma itu adalah kalam. Kalamuna ma'syarun nahwiyina majtama'a fihi amrani al-lafdu al-ifadatu bihaitsu yalfazu bihil mutakallafidho yalfazu ya. Bihaitsu yalfazu bihil mutakallimu wa yufidu samia. Misaluhu contoh. Lafazu yalfidu ya. Tadi Anda bilangnya apa? Ah, ma yalfidu min qawlin illa ya. Lafazu yalfidu ya. Bihaitsu beliau berpendapat kalimah itu ya jumlah tam. Kalimah itu adalah jumlah tam. Karena di lughatul Arab itu tidaklah digunakan untuk jumlah yang sempurna itu kecuali dengan kalimah. Adapun fi'il, isim, harf itu tidak disebut kalimah. Jadi ada lughatul istimal. Ya. Dengan apa? Lughah mustamalah dengan lughah muhmalah. Itu bukan maksudnya. Enggak ada lughah. Ada apa ini sekolah, lughatul sekolah. Begitu. Oh gitu. Pokoknya di situ ada. Tapi dalam bahasan nahwu atau dalam bahasan Dalam bahasa nahwu, jadi mengkritisi membedakan antara al-kalam dengan al-kalimah. Mm-hmm. Kalau di menurut beliau, istilah para ulama terdahulu itu jumlah sempurna itu ya kalimah. Gitu. Ya benar-benar. Kalimah. Ya benar. Jadi memang di sini dibalik gitu kan. Jadi memang seperti yang disebutkan di beberapa aslinya kalimat yang sempurna itu adalah kalimah ya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nah kan, tapi kemudian setelah muncul, setelah dibakukan ilmu nahu, ternyata malah jadi kebalik. Iya. Jadi kebalik. Ya. Jadi kebalik. Kalau ada kalimat, ya kan, itu ada kitab tersendiri kan. Ada kitab tersendiri gimana nah? Di kalau di syaratnya itu kimia dalam nahu apa? Ada yang ngumpulin maksirin itu. Oh gitu. Itu istiarat dari dari majmu' fatawa. Sepertinya. Terus misaluhu istaqim wa Muhammadun qoma wa Zaidun qaimun wal kalimu ajza'uhu salah satun kalim, bagi bagiannya ada 3 ya. Alismu karojulin wal fi'lu kasolla wal harfu mislu inna wa akhwatuha wa huruful jari. Wawahidul kalimi kalimatun sawa unka natisman au fi'lan au harfan. Wal qawlu lafdun amma syamilal kalama wal kalima wal kalimata. Fal kalamu qawlun wal kalimu qawlun wal kalimatu qawlun wal kalimatu yuradu biha al qawlu al mufradu. Terkadang ya. Wa qad tutlaqu alal kalami itu. Nah di sini ya. Terkadang ya kalimah itu diitlakan kepada kalam. Contoh, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Hai qauluhum ittakhadallahu walada. Ittakhadallahu walada kan itu satu kalimat ya, tapi di sini disebutnya kalimah. Ya, karena memang ya itulah hukum aslinya ya, seperti yang antum sampaikan tadi. Ya, itu Mas Marto. Berakangan. Ya. Ya, karena zaman dahulu tuh ya ini seperti yang digunakan Al-Qur'an tuh. Al-Qur'an tuh ya berarti kan zaman Rasulullah, para sahabat dan mungkin sebelum ilmu nahwu dibukukan tuh seperti itu. Jadi memang istilahnya masalahnya adalah kenapa para ulama nahwu jadi membalik seperti itu ya? Apakah karena istilahnya tuh penggunaan kalimah sebagai mufidah ya, sebagai jumlah mufidah itu enggak terlalu banyak atau bagaimana ya? Taqulu alqal khatibul yauma kalimatan. Tuh di sini contohnya ya. Alqal khatibul yauma kalimatan. Khatib hari ini menyampaikan kalimah tuh ya. Masalah maksudnya tuh bukan kalimah tapi kalam. Wa aksarun nususi tuh lihat. Aslinya dia mustarak untuk kalam, mustarak untuk lafzun wahid mungkin. Tapi yang aksar istimalnya tuh lihat di situ. Wa aksarun nususi ja'at bihadzal makna tuh ya. Tuh lihat di situ. Wa aksarun nusus ja'at bihadzal makna. Mayoritas nas itu nah, berarti kalimat dalam bahasa Indonesia ngikutin yang sebelum dibalik tadi. Gitu. Iya benar. Gitu ya. Kemudian bil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ini cara memahaminya, hasala tamyizun lil ismi bil jari wa tanwini wa dibalik itu ya. Lil ismi tamyizun hasala bi wahidin min hadhil mumayyizati. Isim memiliki pembeda dengan ya, salah satu dari ciri-ciri ini ya. Al jar bismillahirrahmanirrahim. Tiga-tiganya ada. Ya bismi ya, al-jar biharfil jar, lafdul jalalah al-jar bil idofah, ar-rahmani ar-rahimi al-jar bit tabaiyah, karena dia na'at dua-duanya ya enggak, na'at pertama dengan na'at kedua. Bismillahirrahmanirrahim, sebetulnya sih secara teori bismillahirrahmanirrahim ini cara bacanya ada 7 ya, dari 9 sebetulnya ada 9 kemungkinan, tapi yang betul secara nahu itu ada 7 ya. Cuman yang betul secara nahu dan betul secara riwayat ya yang kita pakai sampai sekarang ya, dengan menjarkan bismillahirrahmanirrahim. Padahal bisa aja bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asal tahu ya. Kenapa? Kalau yang 2 itu berarti yang bismillahi ya ar-rahmana ar-rahimi atau ar-rahmanu ar-rahimi, menjarkan ar-rahimi, kemudian ar-rahmannya ya fathah marfu dengan mansub, kemudian rahimnya majur, itu yang enggak boleh. Kenapa? Karena ar-rahimi ini majur, ini penyebabnya apa? Karena dia udah kepotong sama ar-rahmana ya enggak. Jadi ada fasal yang enggak bisa. Bismillahirrahmanu ar-rahimi itu enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim itu enggak boleh. Selain itu boleh. Selain itu boleh. Ya, jadi ada 7. Fasal itu kan bolehnya hanya zarf sama jar majrur aja ya, berarti. Kenapa? Fasal maksud sama sifat? Enggak, ini bukan fasal, ini maksudnya di qata' ya, di maqtu dia, na'at maqtu dia. Takdirnya begini nih ya. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim takdirnya dia jadi maf'ulun bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Takdirnya dia jadi khobar. Ya. Nah, ar-rahimi di ujung, sedangkan sebelumnya ar-rahmana dan ar-rahmanu, gitu kan? Ini ar-rahimi penyebabnya apa? Oh, penyebabnya huruf jar. Enggak, udah kepotong dia sama ar-rahmana, ar-rahima. Ar-rahmana dengan ar-rahmanu. Ya, berarti kan dia jadi marfu, jadi mansub. Nah, ini ar-rahimi ujung-ujung majur, penyebab majurnya apa? Ya. Tapi kalau ar-rahmani ya, bismillahirrahmani ar-rahima ar-rahimu ar-rahimi itu boleh. Ya, jadi ini aneh bacain dulu semuanya nih ya. Bismillahi, kalau lafdzul jalalahnya jelas pasti majrur ya, karena dia jadi mudhof ilaih ya. Tapi kalau ar-rahman ar-rahimnya ya, dia sebetulnya ada 9 kemungkinan. Harokat kan ada 3. A, I, U, ya kan? Kemudian ini kan ada dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tiga dikali tiga kan, berarti ada sembilan kemungkinan kan. Ya, nih, saya sebutin dulu ya. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, ini yang secara nahwu dan secara riwayat betul. Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, ya, dua-duanya marfu karena dua-duanya jadi khobar. Ar-Rahmana, Ar-Rahima, dua-duanya mansub, dia jadi maf'ulun bihi muqaddar, ya, akni, ya, atau misalkan amdahu, ya. Kemudian dimix nih, mulai dicampur-campur ya. Ar-Rahmanu, Ar-Rahima, Ar-Rahmanu, Ar-Rahima, boleh. Ar-Rahmanu, Ar-Rahimi, enggak boleh. Ar-Rahmana, ya, Ar-Rahimu, boleh. Ar-Rahmana, Ar-Rahimi, enggak boleh. Ar-Rahim, Ar-Rahmani, Ar-Rahimu, boleh. Ar-Rahmani, ya, Ar-Rahima juga boleh. Pusing, pusing lo ya, rasain ya. Ya, ya, makanya ya benar, ingatnya yang syad aja. Ya, mengkasrohkan Ar-Rahimi, sedangkan Ar-Rahmana dengan Ar-Rahmanunya dimarfukan dan itu enggak boleh. Kenapa ini Ar-Rahimi ini majrurnya penyebabnya apa? Ya penyebabnya kan karena ada na'at dari lafdul jalalah, ini kepotong sama apa? Jadi kan gini, Ar-Rahimi bismillahirrahmani Ar-Rahimi gitu kan? Ya enggak? Karena sebelumnya Ar-Rahmani kasroh, jadi Ar-Rahimi boleh kasroh. Tapi ketika Ar-Rahmananya, ketika Ar-Rahmannya jadi Rahmanu dengan Rahmana, terus Rahiminya kasroh itu enggak bisa karena ada penghalang di situ, ya enggak? Ar-Rahmannya, Ar-Rahmananya jadi Rahmanu Rahmana. Rahmanu Rahmana. Jadi antara man'ut dengan na'at terpotong. Terpotong oleh maf'ulun bihi atau khobar itu enggak boleh. Ya itu maksudnya. Cuman jar maju. Iya. Nah, ini kalau ini maksudnya ke na'at maktu ya, nanti di sini ada disebutkan. Seperti kita misalkan wamro'atuhu di qiraat yang kita pakai wamro'atuhu hamma latal hatob, ya enggak? Di qiraat yang kita pakai wamro'atuhu hamma la ta. Harusnya wamro'atu hamma la tu. Iya, tapi di qiraat yang kita pakai wamro'atuhu hamma latal hatob. Kenapa? Karena dia jadi na'at yang terputus, seakan-akan di situ ada fiil yang tersembunyi ya. Wamro'atuhu azummu hammalatal hatob. Nah, kalau pakai qiraat yang lain, dia sama-sama dimarfukan. Wamro'atuhu hammalatul hatob. Tapi di qiraat yang kita pakai hafasan nasim wamro'atuhu hammalatal hatob. Itu maksudnya ya. Kemudian berikutnya tanwin. Kenapa? Yang paling apa? Yang paling bener tentu saja di Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim yang paling betul ya tentu saja yang ada riwayatnya. Jadi yang ada riwayatnya tuh yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang tentu saja dengan menjarkan semuanya. Gitu. Tapi ulama nahwu. Nah benar ya. Jadi memang dan apa ini yang ditekankan oleh Syekh Abdullah Fauzan di dalam Dalilus Salik gitu kan. Beliau mengatakan takdirat itu dalam memahami ayat Al-Qur'an itu paling bagus itu adalah menghindarkan takdirat, takdiruhu. Semakin sedikit takdirunya itu semakin bagus. Bagus loh itu mukadimah Dalilus Salik. Ada. Ustaz Ibnu, aduh. Ini, Ustaz. Ini aja. Kemudian tanwin ya. Di sini ciri isim yang kedua adalah at-tanwinu fiha kutubun qayyimatun. Kemudian di sini ini syarahnya ringkas ya. Tanwin yang ada di contoh kalau contohnya adalah kutubun qayyimatun maka yang dimaksud tanwinnya di sini adalah tanwin tamkin ya. Tamkin. Ya, tanwin tamkin. Kalau di syarah Ibnu Aqil tanwin itu disebutkannya 6. 4 ciri untuk isim, yang 2 itu bukan ciri khas isim ya. Tapi kalau di Hasyiah Hudori itu tanwin tuh disebutkan bahkan sampai 10 macam tanwin ya. Puyeng ya. Kemudian nida di situ contohnya adalah ya Maryamu ya Maryamunya. Kemudian al ya. Ar-Rahmanu maksudnya al di situ adalah alif lam ya. Alif lam bahkan jenisnya banyak. Ya, ya alif lam jenisnya banyak. Ada alif lam al-mausulah, kemudian mu'arifah, kemudian zaidah ya. Dan mu'arifah nanti wow pembagiannya banyak. Nanti oke, jadi makanya di sini ada ya. Yang dimaksud di sini ada alif lam Ma'rifah ya. Kemudian dan kita nyebutnya sebetulnya Ibnu Hisham lebih suka menyebutnya dengan al bukan alif lam ya. Karena huruf ma'ani kalau terdiri dari dua huruf hijaiyah dia dibacanya sekaligus. Misalkan saya tanya, Mas Manto bahasa Arabnya dari apa? Dari min. Ah, min bukan mim nun ya enggak. Bahasa Arabnya di dalam apa? Fa ya gitu ya enggak. Enggak kayak gitu kan kita nyebutnya bahasa Arabnya di dalam apa? Fi. Bahasa Arabnya dari apa? Min ya. Nah, bahasa Arabnya untuk mentarif apa? Alif lam. Nah, itu tuh enggak cocok. Ya, enggak bagus soalnya bahasa Arabnya untuk memakrifatkan apa? Al. Jadi sebetulnya kalau menurut Ibnu Hisham di apa Sudurul Zahab harusnya disebutnya tuh al asyamsiyah bukan alif lam syamsiyah alif lam komariyah ya. Kemudian isnad ilaihi. Nah, isnad ilaihi istilahnya apa itu dhuhurul alif wal lam. Jadi perbedaan mushola aja. Iya, perbedaan mushola aja. Ada tiga pembacaan. Iya, cuman kalau saya basroh aja. Antum kufah aneh mal basroh. Dan ada pernah tahu saya dari tentang hal ini. Iya. Kan yang bilang 30 itu kan lam alif. Lam alif. Oh, kira-kira Abil Aiman Rusud ya. Baik, kemudian ciri yang kelima adalah isnad ilahi. Ini bagiannya ilmu balago. Oke, berikutnya ke Kang Ibnu aja deh. Udah di ini. Udah matan mah tinggal syarahnya. Dengan syarahnya yang beta fa'alta itu. Dan yang megang deh. Kalau ada yang ngomong aneh gini. Mana? Wabita. Beta fa'alta. Matanya dibaca atau udah tadi? Udah matanya tadi. Al-fi'lu yatamayyizu biwahidi min hadhih. Atta sawa'un kanat للتأنيث نحو نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة أو المتكلم نحو آمنت أو المخاطب كقولهم أكلت تمري وعصيت أمري وهي علامة الفعل الماضي فقط يا المخاطبة فقلي واشربي وقري عينا وهي علامة الأمر فقط نون التوكيد نحو أقبلن وهي للأمر ويقبلها المضارع وسوى الفعل والاسم الحرف كهل تدخل على الاسم والفعل وفي ولا تدخل إلا على اسم ولم ولا يدخل إلا على الفعل المضارع نحو لم يشم بفتح الشين وضمها أي لم يشم بفتح الشين وضمها لم يشم أو لم يشم لم يشم ما berarti harusnya aw ya sudah. Bifatih syin wa dham. Hah? Wajhain. Wajhain, kan? Enggak, maksud saya ini loh. Bifatih syin wa dhammiha atau aw dhammiha. Kalau wa berarti ke mim ya. Aw itu bisa bermana wa bisa bermana aw juga, Ustaz. Bisa bermana. Oke. Okay. Ya. Tapi memang sih fi'il apa yang mudhaf ini kalau ketika dia majzum itu dia bisa fathah itu yang biasa, bisa juga di fak ya, bukan di idgham, di fak ya, bisa juga di kasroh ya. Kasroh gimana? Lam yasham mi. Oh, bisa itu lam yasham. Kenapa? Ada nanti di matan al-Izzi ya. Misalnya lam yasum dengan kita. Ya, the fak gitu kan. Iya. Kalau lamnya summa ilahnya gimana itu lamnya summa? Iltiqa usakirin kan takhalusnya kan dengan kasih harokat, harokat yang paling ringan kan fathah. Dan itu biasanya tuh yang terjadi tuh yang sering diajarkan di apa di tempat-tempat tuh memfathahkan huruf terakhir dari fi'il mudhaf majzum atau fi'il amrnya. Itu yang paling banyak dipegang. Walaupun yang dipakai di Al-Qur'an justru yang di fak ya. fakul idgomnya. Ya, wala yamsasni walam yamsasni bashar. Padahal kan bisa aja walam yamassani. Ya, atau walam yamassini. Ya, tapi ya itu tadi kalau yang lebih canggih itu yang kalau ain fi'il mudhari'nya itu domah. Dia bisa tiga-tiganya. Misalkan maro yamuru ya. Yamuru kan domah ya. Yamuru. Nah, kalau dia jazm dia punya empat bentuk. Lam yamuru, lam yamuro, lam yamuri dengan lam yamrur. Lam yamrur. Ya. Nanti kalau yang wajhul kasrah apa sih? Kenapa? Kasrah maksudnya. Kasrah karena hukum asal dari takhallus min iltiqa isakinin itu dengan kasrah. Kalau yang fathah karena dia kemungkinan itba ke sebelumnya atau karena fathah adalah harokat yang paling ringan. Kalau domah itu jelas karena dia itba ke ain fi'il mudorenya ya. Kemudian kalau di fakul idgom itu memang hukum asal dari majzum itu kan memang sukun ya. Kemudian silakan Kang Ibnu. Ya. Sedino. Terusin aja satu lagi set. Ya, terusin aja. ميز ماضي الأفعال بالتاء بجميع أنواعها كما تقدم وميز أو ميزاني ميز ميز يا هذا أمر يا ميز تدري وميز فعل الأمر بالنون بشرط أيفهم منه أيفهم منه الأمر والطلب كما تقدم وذلك الأمر إن لم يكن للنون محل فيه أي لا يقبل نون لا يقبل نون التوكيد هو اسم فعل نحو صح بمعنى اسكت وحي هل بمعنى اقبل او عجل فان كل منهما لا يقبل النون يا يا سمبي الامر ها لا يقبل نونا نونا مفعول به يا هو sebenarnya seperti Qabil tuh nikah haha gitu Akfitra ya tapi tadi kan tadi ada kalam kalim kalimah kaul ya enggak ada yang kaul aja tadi kan kalam kaul kemudian kalim kaul kalimah kaul gitu kan nah ada yang kaul aja ya ada yang kaul aja dia sebuah kalau sebuah lafad ya tapi dia nggak masuk kemanapun kalau misalkan aneh mengatakan masjidun ini kan kaul dan kalimah ya enggak kalau aneh mengatakan zaidun qaimun ini kan kalam dan kaul ya kalau aneh mengatakan in qama zaidun berarti kalim dan kaul kalau aneh mengatakan qad qama zaidun kalam kalim kaul ya enggak nah ada yang cuman kaul aja apa mudof ilai kitabu Muhammadin dia cuman kaul aja kitabu Muhammadin disebut kalam enggak ya enggak mudof ilai aja hanya mudof ilai yang dia cuman kaul aja kitabu Muhammadin disebut kalam enggak disebut kalim enggak disebut kalimah juga enggak jadi apa jadi dia cuman kaul aja gitu ya taunya dari mana ada di Nahwafi Abbas Hasan di situ disebutkan. Jadi nanti Mas Manto kalau mau beli nama apa sasan taruh di sini seru tuh itu. Oke bagus berikutnya. Ustaz Farid. Tadi belum wajah yang ini. Sadino baca tadi Ustaz Farid bicara. Kita talking Ustaz. Talking Ustaz. Kita tadi Ustaz baca dulu. Nanya tuh. Ada Ustaz minta nanti. Nih baca doang. Enggak apa lo ya. Ya. Ini kalau tobatnya salah di ini ya. Ini baca matanya dulu atau langsung aja, Set? Kalkin matan. Oke. Oke. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mutni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mutni. Kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana. Wal ma'nawi itu ya. والمعنوي في متى وفي هنا كشبه الوضعي في اسمه كنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا وكنيابة عن الفعل بلا ta'athurin wa taftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabah min syabahil harfi ka ardin wa suma wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudhiyyin bunya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya wa fi'lu amrin wa mudhiyyin bunya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taw min nuni min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin ka nuni inathin ka yaru'na man futin min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin ka yaru'na man futin sampai situ ya saya baca al-mu'rabu wal-mabni المعرب ما يتغير آخره من أجل العوامل التي تدخل عليه والمبني ما لا يتغير آخره بل يلزم حالة واحدة الاسم بعضه معرب يتغير آخره وبعضه مبني لا يتغير آخره لشبهه القريب بالحرف وما أشبه الشيء قد يأخذ حكمه ووجوه الشبه بين الاسم المبني والحرف كثيرة منها الشبه بالحرف في الوضع كالتاء ونون انتو بجانيا نون تونا ونا كالتاء والناء في جئتنا كل منهما اسم التاء حرف واحد وناء حرفان ووضع الكلمة على حرف أو حرفين ليس من شأن الأسماء في الأصل بل من شأن الحروف الشبه بالحرف في المعنى مثل متى وهنا فلفظ متى اسم استفهام مبني يشبه حرف الاستفهام في المعنى ولفظ هنا اسم إشارة والإشارة معنى يشبه المعاني التي وضع لها العرب وضع لها العرب حرفا غير أن العرب لم تضع لها حرفا فأشبهت إذن حرفا مفترض فأشبهت إذن حرفا مفترض الوجود هكذا يدعي النحويون يدعي ثالثا الشبه بالحرف في النيابة عن الفعل نحو حذار الغلو وما ينوب عن الفعل يشبه الحرف في أنه لا يقبل عمل عامل فيه وقوله بلا تأثر احترازا من المصدر الذي ينوب عن الفعل ولكنه يتأثر بالعمل نحو سمعا وطاعة لك رابعا الشبه بالحرف في الافتقار كالاسم الموصول الذي فإنه يفتقر إلى صلة تفسر معناه وكذلك الحرف يفتقر إلى غيره والجهل بهذه الأنواع لا يضر ini alladaini maka dia jadi alladaini semua yang mustanna itu mu'rab karena dia itu apa wajh syabahnya dhaif dengan atasnya itu min hasaisil asma sehingga dia mu'rab jadi wajh syabah bil harfi itu dhaif sehingga dia mu'rab. Siap. Ini perlu di ini kan enggak? Atau cukup dengan dibaca syarat atau perlu ini yang di apa? Poin 1 itu maksudnya ini, poin 2. Perlu, Ustaz. Hah? Perlu ya? Ya. Coba saya Ustaz nanti ditambah ya Ustaz ya. Jadi, kenapa? Cuman ini ya kalau dikatakan alasannya sifatnya tafalsuf ya Ustaz ya. Bukan alasan kama wad'ul Arab ya. Kena alasan mabni ini loh. Hah? Alasan mabni ya hakadza jaa minal arab ya terus kemudian mereka mencari-cari alasan kenapa mabni kan gitu kan karena kalau dalam istilahnya Ibnu Sam itu kan mu'rab itu asal ya. Mabni itu fara jadi setiap fara itu punya ilah alasan kenapa dia mabni nah, ilahnya itu ada ini berdasarkan satu buku ya ya Tapi anda tambahin dulu ya. Kalau misalkan kita kan tahu ya kalau kalimah itu kan ada tiga ya, isim, fi'il, huruf ya. Nah ini kita harus tahu dulu hukum asal dari masing-masing ya. Kalau huruf kan semuanya mabni ya, sepakat ya. Kalau isim hukum asalnya itu mu'rab, ya faro'nya adalah mabni. Kalau fi'il kebalikannya, asalnya adalah mabni, faro'nya adalah mu'rab. Yang sesuai dengan hukum asal itu nggak usah ditanya sebabnya. Yang keluar dari hukum asal itu yang harus ditanya sebabnya. Ya misalkan hukum asal dari fi'il itu mabni. Kalau ada fi'il yang mu'rab itu kenapa dia mu'rab? Jadi fi'il itu enggak boleh ditanya kenapa dia mabni. Kenapa? Oh, asalnya seperti itu. Kalau isim hukum asalnya mu'rab, hukum faranya mabni. Nah, itu yang harus ditanya. Kenapa isim ini mabni? Alasannya ini, kasyabahir wa ini bismillah dan sudah terusnya. Ya. Jadi tadi al-mu'rab adalah ma taghayyara khuruhu ya. Segala sesuatu ya, yang akhirnya berubah ubah min ajlil awamil allati, jadi dia ketika ada amil dia terpengaruh dengannya berubah ya, imma ya raf'an au nasban au jarran au jazman. Adapun mabni ma la taghayyara khuruhu bal yalzamu halatan wahidah. Mabni udah dia setia dengan satu istri. Ya. Kemudian walis alismu ba'dhum mu'rab, sebagian isim itu ada yang mu'rab ya yang akhirnya berubah-ubah. Wa ba'dhum mabni dan sebagainya mabni yang tidak berubah-ubah akhirnya. Karena apa? Li syibhil qarib bil harf, karena dia memiliki kemiripan yang dekat dengan huruf. Ya, wa ma asbah syai' qad ya'khudhu hukmah, dan apa yang mirip dengan sesuatu itu bisa saja apa dia mengambil hukumnya. Ya, maka wajib syabahnya apa? Di sini dijelaskan, ada pertama asyabahu bil harfi fil wada', kesamaan dalam jumlah huruf. Ya, kesamaan dalam jumlah huruf seperti ta dan na. Ya, seperti ji ta na, ta dengan na. Ya, karena apa? Karena ta atau ta di sini dan apa namanya? Na ini sama-sama isim. Ya, atta dia satu huruf, sedangkan na dua huruf. Sedangkan ya apa bangunan huruf itu apa? Biasanya huruf itu satu atau dua huruf, ya. Seperti ba satu, lam satu, ya. Fi dua, min dua, kan gitu. Nah, karena kesamaan inilah kemudian apa? Ta tadi dimabnikan karena dia mirip dengan huruf yang satu huruf. Na ini dimabnikan karena dia mirip dengan huruf yang dua huruf, seperti itu. Ya. Yang kedua, ya, asyabahu bil harfi fil makna. Ya. Jadi memiliki kemiripan dengan huruf pada makna. Seperti apa? Mata wa huna. Ya. Yang pertama, falafdhu mata ismu istifham mabni. Ya. Mata itu dia ismu istifham. Cuman dia mabni. Kenapa? Karena dia yushbihu harfal istifham. Ya. Fil makna yaitu itu nyebutnya hamzah atau alif atau a yang harful istifham hamzah. Ya. Karena dia mirip dengan hamzatul istifham. Jadi seluruh ismul istifham ya, madza ya. Kemudian apa namanya? Mata, kam, kaifa, aina dan lain sebagainya, itu dia mirip dengan satu huruf yaitu harful istifham. Nah, maka karena dia sama-sama memiliki keserupaan makna, sama-sama istifham, maka ini dimabnikan. Kemudian lafzuhuna ya itu isim isyarah. Ya wal isyaratu ma'nan yushbihul ma'ani allati wada'alaha al-arabu harf. Wa wada'alaha al-arabu harfan. Ya, mirip ya, isyarah itu mirip dengan makna yang apa namanya? Yushbihul ma'ani allati wada'alaha. Ghair anna al-arab ya lam tadha'la harfan, enggak ada ismul isyarah. Arful isyarah. Ya, tapi dia apa maksudnya ini? Saya agak bingung. Ada. Hah? Sepatutnya ada, kan isyarah itu menunjuk singkat. Oh, gitu. Ada huruf yang diletakkan untuk itu. Nah, tapi warab enggak? Tapi nyatanya la yujad. Jadi memang makanya di situ tuh makanya di situ ya. Di saya mengatakan di situ yadda'i nahwiyu. Jadi memang ya. Mengada-ngada ya. Aja. Yang penting gitu. Ya mirip-mirip lah. Ya. Bisa dijadikan alasan lah ya. Kalau lebih seperti itulah. Oke, okay, jadi itu. Kemudian yang ketiga, asyabu bil harfi fi niyabati anil fi'il. Mirip dengan huruf dalam hal apa? Dalam hal ya, niyabah anil fi'li. Jadi menggantikan fi'il gitu ya. Hmm. Niyabah anil fi'il itu gitu kan, menggantikan peran fi'il. Ya. Seperti apa? Hadharil ghulu, ya. Ya, hadharil ghulu ini kan ismu fi'lin kan? Hmm. Ya. Isa deh. Hadharil ghulu. Dia ismu. Ya ismi ya. Hah? Ya ismi ya. Wa ma yanubu anil fi'l yashbil huruf, dan apa saja yang dia menggantikan peran fi'il, ya. Itu apa? Dia mirip dengan huruf, fi annahu la yaqbalu 'amala 'amilin fi. Ya. Ini yang hu ini kembali ke mana? Harf atau ma yanub? Mayarubu anil fi'l yashbil huruf. Fi anna al-fi'la ana ismal fi'il. Layak balu amal amilin fi. Maksudnya gimana, Ustaz? Layak balu amal amilin itu tidak menerima amil. Jadi amil tidak pengaruh kepada isi fi'il seperti anna. Amil tidak pengaruh kepada. Oh, gitu. Berarti dia ini fi anna layak balu amal amilin fi itu dia mengecualikan dari fi'il gitu ya. Kalau fi'il yak balu amal amilin, ya kan? Kalau ismu fi'lin dia layak balu amal amilin. Wa qawlihi wa qawluhu bila ta'thurin ihtirazan min al-masdar alladhi yanubu 'anil fi'l. Nah, bila ta'thurin. Nah, itu tadi ya. Tanpa tadi layak balu amilin tadi kan dia tidak terdampak dengan adanya amil. Ya, tidak terpengaruh. Nah, ihtirazan min al-masdar. Jadi berbeda dengan masdar. Masdar itu dia yanub 'anil fi'l, tapi dia apa? Terpengaruh. Terpengaruh amil, ya. Ya, walakin ta'at bil amal sam'an wa ta'atan lak. Oke. Okay. Yang keempat, asyabu bil harfi fi fi. Yang lain paham enggak ini? Paham enggak? Paham, Ustaz. Paham enggak, Fitra? Hah? Ya. Jadi begini maksudnya, ya. Mencoba untuk paham. Jadi kan ada isim fi'il ya. Sebentar menyambung. Ustaz, ana biar ana ini dulu. Tuntaskan 4. Oh ya, sabar. Ya. Ya. Beliau ini tawadu. Antum. Selesaikan dulu. Soal bos nih, mau Ustaz Dino ini sohibul hawashi. Di sini mau nyari dewek mah. Teruskan aja. Mending nyari yang lain di istri. Asyabahu bil harfi fil iftiqar. Ya, yaitu kemiripan dalam hal membutuhkan. Ya. Kal ismil mausul, ya, ismil mausul. Maksudnya membutuhkan itu dia enggak bisa berdiri sendiri gitu loh. Ya. Kal ismil mausul, seperti isim mausul alladzi, ya, contohnya alladzi. Fa innahu, karena sungguhnya mausul ini dia yaftakiru ila silatin tufassiru ma'na. Dia butuh kepada silah yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan alladzi. Ini wa kadzaikal harf, begitu juga harf, ya. Dia apa namanya membutuhkan adah untuk menjelaskan maknanya, ya kan? Wal harfu, kalau dalam jurumiyah, saya kelasnya cuma jurumiyah ini. Wal harfu malaya suluhu ma'ahu dalilul fi'li wala dalilul fi'li. Tak. Wal harfu wa harfun ja'a li ma'nan. Kan gitu. Jadi kalau udah kalau jenis dibaca diterjemahkan, atau jangan bahasa semua. Oh. Ini paragraf aja. Itu yang kelirunya teman-teman yang nulis buku wal harfu ja'a li ma'nan, huruf yang memiliki arti. Enggak lah. Makna sama arti itu beda. Beda. Tapi mereka itu selalu kalau bikin buku yang berbahasa Indonesia, huruf itu apa huruf yang memiliki arti, contoh pi artinya di, padahal enggak selama dari. Iya, gitu maksudnya. Suka banyak. Makanya kadang istilahnya tuh suka ada yang kalau kata Bibli itu saat alaihi masanya itu tajaru, ya, dalam artian berani gitu kan, bikin buku kaidah padahal dia bukan apa istilahnya tuh bukan ahlinya di bidang situ. Jadinya pas begitu kita baca, ya, kita bacanya kayak kitab Ghoroib gitu kan, banyak gorib-goribnya gitu. Ya. Iya, bukan tawasu udah bikin buku gitu kan. Gitu ya. Yang tawasu malah enggak bikin buku gitu. Karena enggak ya. Berani. Karena enggak berani. Iya, enggak berani. Banyak ilmu bingung. Iya. Karena enggak berani. Iya, makanya semakin luas malah dia semakin hati-hati. Maka saya misalnya ada belajar bahasa Arab sekian pekan. Kita bertahun-tahun atau berpuluh tahun ya, kalau udah lebih 10 tahun belajar bahasa Arab gini-gini aja. Ini kok dia bisa menjanjikan sekian pekan jadi. Sekian pekan ya. Jadi. Tawa. Kayak menulis buku yang mindari itu hmm. Karena untuk memudahkan untuk pemula sebenarnya. Ya, memang untuk memudahkan tapi menyesatkan. Tapi menyesatkan. Nanti Mas Manto. Jadi kan itu membangun pondasi lain. Iya. Harusnya dijelasin dua-duanya. Aslinya begini, tapi untuk memudahkan begini. Iya. Karena biasanya gitu, enggak langsung mindari enggak. Aslinya begini, kalau dia begini begini. Kebanyakan mana aja. Iya. Iya. Ya, mayoritasnya min. Sering mana dari iya. Ya, kalau itu kan min sama dengan dari fi di gitu kan atau di atas. Gitu. Karena nanti ketika dia baca nah, misalnya ya. dia ketemu misalnya wa min ahlil kitabi gitu kan. Ya. Wa minhum dari mereka ya. Ya. Padahal kan bukan itu maksudnya ya enggak. Jadi kan nanti izhar makna huruf itu kan memang harus nyambung ke kata yang lain. Ya. Terkadang nanti min ada yang tabiit, ada yang apa itu menampakkan makna tersebut. Itulah ilah baik gigi. Itu. Oke ya. Kadang-kadang yang salah dia apa gitu. Iya. Mungkin yang agak yang aneh tambahin ya yang agak apa? Kita tanya dulu Fitra sama yang dari empat syabah ini sebetulnya beliau menyebutkan empat syabah tentunya hasilnya kalau ngelihat ke syarah di sini hasilnya jadi 5 padahal harusnya adalah 6. Yang tidak disebutkan di sini adalah isim syarat ya. Di poin yang kedua asyabah bil harfi fil makna mislu mata wa huna falafdu mata ismu istifhamin mabniun yusbihul harfa istifham fil makna, padahal mata ini menyerupai istifham dan menyerupai syarat, tapi di sini syaratnya enggak disebutkan. Jadi kalau misalkan ngikutin syarah di sini nanti hasilnya jadi 5 ya, isim domir, kemudian isim istifham, kemudian isim isyarah, kemudian isim fiil, kemudian isim mausul. Nah, harusnya ada 6 satu lagi yaitu isim syarat. Cuman di situ syaratnya enggak disebutkan. Kemudian yang agak sulit dipahami mungkin yang poin yang ketiga ya. Asyabahul harfi fi niabati anil fi'li. Maksudnya niabah anil fi'li itu isim dia mewakili fi'il dari segi ya, bisa memansubkan maf'ulun bihinya gitu kan. Tapi dia bukan fi'il, tapi dia isim, tapi perlakuannya seperti fi'il, makanya disebutnya dengan isim fi'il. Dan isim fi'il ini beda-beda. Nah, yang dicontohkan di sini adalah isim fi'il yang mabni. Bukan fi. Ya. Kayaknya lebih lazim kalau pakai pi gitu ya. Lebih lazim kalau pakai pi ya. Dan pola fa'ali ini pola ya, pola fa'ali ini ya. Dan pola fa'ali ini termasuk yang isim fi'il yang mabniun 'alal kasri ya. Jadi dia mau mau mukhatabnya laki-laki, perempuan, satu orang, banyak orang, dia pakainya hadzari. Contohnya dari hadzari apa? Fa'ali. Nazali, dorobi. Nazali itu sama dengan inzil. Dia kias enggak itu? Kiasi dia. Kiasi dia. Ya, kiasi dia. Dorobi misalkan. Dorobi Muhammadan sama dengan Idrib itu Muhammadan. Itu bisa semua fi'il atau ada ininya, ada dobitnya. Dobitnya ya fa'ali aja di situ. Dia yang bikin dia ngikut fa'ali gitu. Kan bisa juga kan saya katakan jalasi gitu mungkin enggak? Bisa jadi. Bisa. Kan dia kiasi dia. Ustaz Dimul kiasi ya? Fa'ali ini kiasi kan ya? Setahu Anda sih kiasi dia. Iya. Juga setiap yang pola fa'ali itu baik yang dia isim fi'il maupun alam Pasti mabni. Iya. Hazami, Qatami, Fa'ali. Apa? Hazami. Hazami. Hazami itu nama perempuan. Iya, jadi setiap alam ataupun isim fi'il yang polanya fa'ali itu mabni alal kasr. Idza qalat Hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat Hazami, gitu kan? Ya enggak? Jika Hazami berkata, maka benarkanlah. Kenapa? Karena perkataan yang benar itu adalah perkataannya Hazami. Hazami itu di situ nama perempuan. Ini kalau perempuan ngomong, yain aja. Oh, itu dalil bahwa perempuan selalu benar. Ada kisahnya, Ustaz. Jadi Hazami itu adalah seorang wanita yang memiliki pandangan yang tajam. Maksudnya dia kalau melihat sesuatu itu jauh kelihatannya. Nah, suatu ketika kalau berperang kaumnya nggak pernah kalah, karena setiap kali ada orang menyerang udah dikasih tahu dulu sama Hazami. Ini ada musuh menyerang. Tapi suatu ketika musuhnya bikin makar. Bikin makar. Bagaimana caranya Hazami ini dianggap gila sama kaumnya? Enggak dipercaya. Akhirnya mereka pakai pohon, sembunyi berjalan pakai pohon, ngasih tahu itu musuh udah datang, gitu kan. Mana naik ke atas bukit? Wah, enggak ada. Enggak ada. Terus gitu akhirnya mereka kalah. Nah, makanya ada idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami. Itu Mas Anto. Ini bukan dilihat yang disangka pohonan. Ini dalil suami-suami takut disini. Kalau anda sih ngebawanya ke situ. Fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami. Ada riwayat katanya yang mengatakan itu adalah suaminya. Oh. Ya, cocok berarti memang sesuai yang gitu. Jadi maksudnya di sini itu adalah isim fi'il itu niabah anil fi'li. Dari segi amal itu sama. Isim fi'il dengan fi'il itu dari segi amal sama-sama bisa memansubkan maf'ulun bihi ya. Kemudian apa persamaannya dengan huruf? Huruf itu mabni ya, tidak terpengaruhi oleh hamil sebelumnya. Inna min, tidak ada inna mina kan, tapi inna min. Walaupun ada inna di depannya min, nah min huruf sebelumnya ada inna, inna itu tidak bisa mempengaruhi min. Nah, dan di sini hadari di sini, hadari di sini, masukkan saja misalkan huruf-huruf apa sih yang bisa mempengaruhi fi'il, misalkan an wa akhwatuha misalkan ya. Kemudian nawasib ya, nawasib jawazim. Masukin jawazim, masukin nawasib, dia enggak bakal berubah. Dan belum tentu juga bisa masuk ya. Jadi maksudnya adalah persamaannya antara si isim fi'il dengan huruf itu adalah sama-sama, kalaupun sebelumnya ada amil, amil ini tidak mempengaruhi huruf sebagaimana amil tidak mempengaruhi isim fi'il. Kemudian niaba anil fi'linya itu hanya tambahan aja. Penyebutan niaba anil fi'li itu tidak berkaitan dengan penyerupaan antara si isim fi'il ini dengan huruf. Niaba anil fi'il itu maksudnya itu adalah isim fi'il, karena isim fi'il maknanya sama dengan fi'il. Nah, masdar juga sebetulnya tuh misalkan di sini contohnya itu kan sam'an wa ta'atan laka. Maksudnya adalah sam'an wa ta'atan itu maksudnya adalah isma' wa ati'. Ya, tapi dia diekspresikan dengan bentuk masdar yang biasa. Seperti misalkan sobron ala yasir fa inna mau'idakumul jannah, ya enggak. Di situ kan menggunakan masdar sobron, ya enggak. Nah, bedanya kalau sobron itu memang masdar maknanya fi'il, cuman bedanya sobron itu bukan mabni. Di situ kan ada tanwinnya, ya enggak? Gitu bedanya di situ aja. Jadi dia dipengaruhi amil. Makanya kenapa dia mansub di situ kan ada amil. Ada amil muqaddarnya dia. Gitu. Kalau isim fa'il dia, kalau isim fi'il dia mabni memang. Ya itu bedanya di situ. Nah, sobron itu sama dengan isbir. Sebetulnya sobron itu isbir sobron aslinya seperti itu. Ya, jadi amilnya itu adalah isbir. Sama seperti syukron ya ukhti, syukron ya ukhti. Nah, itu tuh ada ashkuruki syukron ya ukhti. Gitu. Dia naik. Kalau makhluk mutlak kan ya, waktu korban ada barengan, iya barengan. Tapi kalau dia fiilnya dihilangkan maka dia naik. Nah, Ibu Jokowi pengganti. Jadi syukron juga sama. Iya sama. Syukron itu kan asyku syukron. Hamdan ahmadu hamdan. Masdar muawal itu alhamdulillah. Masdar beda lagi. Masdar muawal itu selalu didahului oleh huruf masdari. Nanti di mausul nanti ada. Mausul harfi dan mausul ismi. Tapi tergantung kalimat setelah. Apa? Gimana? Kalau sobron isbir sobron. Kalau yeah, syukron asykuru syukron gitu. Iya yeah, itu takdirnya. Takdirnya. Asbir sobron gitu. Hah? Asbir sobron. Kalau syukron itu kan bukan perintah ya enggak? Oh. Nadanya bukan nada perintah. Oh iya. Syukurin lu gitu kan. Ya. Aku berterima kasih gitu kan. Syukron ya ukhti gitu kan. Iya berarti depannya tergantung. Iya tergantung konteksnya. Ini ngobrolnya dalam walaupun sama-sama masdar, sama-sama mansub. Tapi ini konteksnya apa nih? Suasananya apa? Ya. Syukron ya ukhti itu bukan nyuruh si ukhti untuk ngucapin syukron ke antum, bukan ya. Maksudnya adalah ya ukhti asykuruki syukron gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan sobron ala yasir, maksudnya adalah jelas di situ konteksnya adalah isbir gitu. Dari fi'il secara mutlak mau dia fi'il madhi. Iya, iya. Tapi maknanya apakah dia naik dengan fi'il amr, fi'il madhi atau fi'il itu di ya hadir usia. Iya kan? Iya, tergantung konteksnya. Kendaraan yang kemudian Tapi enggak usah pakai bilang sultan. Kenapa? Asma. Karena lebih ringkas. Lebih ringkas. Iya. Mungkin kan apa? Sarafan, saman atau atan? Kan enggak mungkin antum nyuruh dia isma dan ate kan, tapi antum asmau saman. Nah, sana. 3 menit ya. Udah, ini. Nah, ini belum. Oke. Okay. Ya. Al-Mu'rabun, ya. Jadi, sekarang Mu'rabul Asma, ya, yang Mu'rab dari Asma itu ya, masalima min syabihil harf. Yang enggak memiliki kemiripan dengan huruf. Ya. Au'udhu fasyibuhu bil harfi. Kayak yang mustanna. Oh, iya. Jadi semua yang mustanna itu kata Ibnu Hisham itu wajib syabahnya bil harfi dhaif. Mu'rafa. Tidak fi wajib syabah bil harfi fa yakunu mu'raban. Wajhu apa tadi? Wajib syabahnya dhaif. Wajib syabah. Terus min khasa'is. Iya, tasmiyah min khasa'is al asma. Tasmiyah itu. Karena dia apa min khasa'is al asma. Iya, tasmiyah. Ma'taufa syibuhu bil harfi. Ma'taufa syibuhu bil harfi. Oke, contoh mithlu ardin, seperti ardin. Wa ini apa suman ya? Suma. Suma. Lughatun of ismin. Bahasa lain dari isim gitu ya. Akhiruhuma yata'atsaru bil 'amil. Kedua-duanya akhirnya itu ya terdampak. Ya. Oleh adanya amil adakhilah alaihima illa ya annal awal ta'athuruhu zahir, ya yang pertama itu ta'athurnya zahir seperti ardin ardon, ya ra'aitu ardon, ya adapun yang kedua muqaddar, ini dia masuk kepada maksur gitu kan, li'annahu maksur, ya dan ini wasau li'annahu maksur, ya taghayyurnya ada tapi kemudian enggak kelihatan muqaddar. Sampai situ saja ya. Sampai di situ ya. Udah, sampai situ dulu. Kalau dalam bahasa itu beda lagi tuh. Apa, Sat? Semakin banyak kalau takdir semakin aneh.